Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar, para sahabat ilmu dan sunnah yang dimuliakan Allah SWT. Ini adalah episode yang keempat dari rangkaian jawaban fitnah dengan fakta. InsyaAllah kita dalam pertemuan kali ini akan membahas tentang kitab-kitab akidah yang membahas tentang nama-nama Allah dan sifat Allah yang ditulis sebelum Ibnu Taimiyah rahimahullah. Walaupun kitab-kitab yang sebelumnya kita bahas dalam episode yang ketiga, sebenarnya walaupun di episode yang ketiga kita sudah bahas sebagian besar dari kitab-kitab karangan ulama Ahlussunnah tentang akidah, ya, tentang akidah. Nah, di dalam kitab-kitab tersebut juga terdapat pembahasan tentang asma sifat. Ini yang saya maksud spesial membahas masalah itu dan membantah syubhat tentang berbagai takwilan dari orang-orang ahli kalam terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan ini, tambahan dari kitab-kitab yang sebelumnya yang telah mewakili kitab-kitab yang telah kita bahas sebelumnya, itu kitab-kitab akidah Ahlussunnah yang ditulis oleh para ulama sebelum masa Ibnu Taimiyah, dan ini tambahan dari itu sebetulnya. Cuman saya ingin melihatkan lebih khusus tentang yang judul-judulnya membahas tentang berkenaan tauhid asma sifat, yang itu yang kemarin sempat dibicarakan oleh dua orang tokoh yang menyebarkan sebuah informasi yang kurang tepat bagi masyarakat tentang menuduh dua Wahabi, ya, telah melakukan kesesatan dan memiliki kesesatan dalam memahami tauhid dan juga dalam sifat-sifat Allah, itu dengan sifat ulu, nuzul dan istiwa. Maka kitab-kitab ini betul membahas masalah itu. Banyak membantah syubhat-syubhat yang mengingkari sifat ulu dan sifat istiwa serta sifat-sifat Allah yang lainnya. Termasuk dalam kitab sebelumnya itu sudah membahas sebetulnya. Kitab yang sebelumnya juga membahas, ya, dan itu bantah-bantah. Cuman ini agak lebih spesifik, sifatnya lebih khusus, ya. Pertama, usul sunnah ini sudah berlalu, kita bahas di pertemuan jumpa kita pada episode yang kedua. Sekarang akan kita lihat yang pertama adalah bantahan terhadap Jahmiyah. Karena yang pertama sekali sebenarnya kita mencoba melihat mengingkari sifat ulu bagi Allah SWT itu adalah Jahmiyah, Jahm bin Safwan, ya. Kemudian Mu'tazilah, setelah itu, ya, karena Ahlul Kalam itu memiliki beberapa sekte-sekte. Nah, dari sekte kalam itu adalah yang pertama itu Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah, kemudian Qadiyah, kemudian Asy'ariyah dan Maturidiyah. Baik, ini bantahan bagi orang Jahmiyah yang mengatakan Allah di setiap tempat. Ya, ini adalah penjelasan kitab tentang bantahan Rad al-Jahmiyah. Ya, bima syakku fihi. Ya, min tashabil Qur'an wa ta'awaluhu ala ghairi ta'wilihi. Dibantah tentang orang Jahmiyah karena Imam Ahmad al-Jahmiyah, ya, mereka meragu tentang masalah ayat mutasyabihat, ya, kemudian bagaimana dan mereka menta'wilnya. Kemudian juga setelah itu kitab sunnah karena Imam Ahmad, ini al-Jahmiyah ini ditulis oleh banyak ulama. Sebetulnya ini akan saya sebut beberapa ulama yang bantah tentang Jahmiyah, ya, yang menta'wil-ta'wil ayat sifat, ya, dan termasuk ahli kalam secara umum, ya, ahli kalam secara umum. Berikutnya kitab al-Jahmiyah karang Numandah. Sebelum kita sudah saya menyebutkan kitab Numandah. Numandah ini ada tiga kitab yang fenomenal dalam menulis kitab akidah. Pertama, kitab tauhid yang telah kita jelaskan di episode yang ketiga. Kemudian kitabul iman, yang insyaallah kita akan bahas kitab-kitab yang akan datang tentang masalah takfir, karena di antara tuduhan dua tokoh ini yang berapa hari sebelumnya berdialog berdua menuduh bahwa orang-orang Wahabi adalah mengkafirkan dan mereka mudah mengkafirkan pemanya. Nah, kita akan bahas di kitab-kitab menjelaskan masalah ini baik ulama-ulama sebelum menyebutnya juga. Nah, di antaranya itu kitabul iman yang sekarang nanti kita akan lihatkan. Kemudian Numandah punya kitab, sampai kita tahu kitabul iman dan kitab al-Jahmiyah, ya. Nah, tadi sudah kita jelaskan bahwa Ibnu Mandah ini lahir 310 Hijriah, wafat 395 Hijriah. Ya. Kemudian Imam Ahmad jelas, ya, beliau wafat 241 Hijriah. Baik. Berikutnya Turat al-Jahmiyah. Kemudian lagi adalah Al-Jahmiyah, masih Al-Jahmiyah. Ya, ini mereka-mereka menta'wil ayat-ayat asma sifat dengan hujah tashbih. Nah, dikarang oleh Imam Ad-Darimi, Abi Sa'id Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Dia beliau punya dua kitab. Yang berikut kita akan jelaskan juga ini. Rad Al-Jahmiyah, karangan yaitu Imam Ad-Darimi yang wafat pada tahun 280 Hijriah, 280 Hijriah. Jadi jauh sebelum beliau Hasan Asy'ari juga 280 ya, beliau Hasan Asy'ari lahir 260 Hijriah, wafat 324. Jadi baru umur 10 tahun beliau Hasan Asy'ari. Jadi beliau wafat. Jadi Rad Al-Jahmiyah karang Abi Sa'id Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Baik, ini kitab-kitab yang bicara tentang itu, dan ini adalah kitab yang sangat bagus, dan saya sangat menganjurkan kepada dua orang tokoh yang kemarin ya, yang berinisial Was dan Wais itu, atau Ir ya, Kiai Ir ini, baca ini ya, Anda akan dapat jawaban berbagai syubhat-syubhat yang melengket di benak Anda. Ya, itulah Nabi Utsman Ad-Darimi Al-Sa'id Al-Ma'alah Meri Al-Jahmi Al-Anit. Jadi ada Rad atau dinamakan dengan yaitu Rad Ad-Darimi Al-Basri Meri Al-Marisi, ya. Nah, ini semua dai-dai penting baca ini sebetulnya. Ya, di sini cukup bagus jawaban dari apa namanya? Jawaban dari Imam Darimi, ya, yang membantah berbagai argumentasi-argumentasi dari orang yang mentak sifat. Maka sangat penting ini untuk dimiliki kitab ini bagi para dai. Jawaban terhadap berbagai syubhat-syubhat dari orang-orang yang mentakwil ayat dan hadis sifat. Itu Imam Darimi ala Marisi, ya. Nakdu Utsman bin Sa'id al-Marisi al-Jahmi al-Ain. Ini judul-judul ini, ya. Imam Darimi ulama yang masyhur, ka ulama ummah, ya, yaitu yang beliau wafat 280 tadi sudah kita jelaskan, ya. Ini beliau 280 wafat dan punya dua kitab yang tentang tauhid asma sifat, Al-Jahmiyah dan bantahan beliau terhadap Al-Marisi. Bagus. Ya, cukup ini bukan Ibnu Taimiyah ya. Beliau wafat 280. Ibnu Taimiyah itu wafat 728 Hijriah. Ya, jauh sebelum Ibnu Taimiyah. Tahu nanti jangan pula dikatakan saya dari ini terpengaruh dengan pemikiran Ibnu Taimiyah. Ya, mohon maaf ya. Supaya tidak terbalik fakta, ya. Sengaja kita sebutkan tahun wafatnya para imam-imam, ya, yang selama ini mereka mengatakan bahwa orang-orang Wahabi itu mengambil akidah dari kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Berikutnya, kita masuk Khalqu Af'al Ibad. Khalqu Af'al Ibad punya Imam Al-Bukhari. Silakan baca. Silakan baca. Ya, bagaimana Imam Bukhari dalam mengenai sifat Allah. Dan di sini saya punya dua versi, dua cetakan, model dua cetakan. Ya, Khalqu Af'al Ibad. Khalqu Af'al Ibad punya Imam Bukhari. Dan di sini kalau enggak salah dalam halaman 56 itu bicara masalah sifat ulu. 56 kalau enggak 58 ya. Jadi kalau enggak salah bukan di situ, di sini halaman 56 itu bicara masalah sifat ulu. Riwayat-riwayat yang beliau riwayatkan. Ya. Halaman 56. Khalqu Af'al Ibad punya Imam Al-Bukhari. Baik. Berikutnya adalah yaitu Al-Intisar fi Radi Al-Mu'tazila Al-Qadiyah Al-Ashrar. Silakan baca. Karena Jahmiyah ini mutaasir ya, akidah orang Mu'tazila itu terpengaruh akidah Jahmiyah, kemudian kelompok Al-Kala lainnya terpengaruh akidah Mu'tazila ini. Ya, walaupun dari sisi lain mereka lebih baik dari Mu'tazila ya, dalam mengimani sebagian sifat Allah. Kalau Mu'tazila hanya mengimani nama dan tanpa sifat yang diimani oleh mereka. Nah, ini Al-Intisar fi Radi ala Al-Mu'tazila Al-Qadiyah Al-Ashrar, dan akan terjawab juga syubhat-syubhat orang-orang yang sifat ulu di sini, yaitu karang Syekh Yahya bin Abi Khair Al-Ambani yang wafat pada tahun 558 Hijriah. Ya, ingat wafatnya Ibnu Taimiyah kapan? 728 Hijriah. Lahir kapan? 661 Hijriah. Jadi belum lahir Ibnu Taimiyah ini, ya. Nah, ini ada 3 jilid. Baik, berikutnya adalah Kitab Asma' Sifat karang Imam Al-Baihaqi. Di sini juga dijelaskan Imam Baihaqi tentang sifat ulu. Kitab Asma' Sifat karang Imam Al-Baihaqi, kita tahu semua, ada seorang ulama Syafi'iyah yang fenomenal, wafat 384 Hijriah, ya, karang Imam Al-Baihaqi. Nah, Asma' Sifat. Ya. Nah, ini afwan tadi saya beliau lahir pada tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah. Jadi lahir 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah. 450 Hijriah, Imam Al-Baihaqi. Kitab Al-Asma wa Sifat. Baik. Berikutnya ya. Sudah azan. Isbatul ulu. Isbatul ulu. Ya, karangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang terkenal kitab Majmu' Mughni yang cukup besar, kitab Fiqih Hambali. Itu beliau apa? 620 Hijriah. 620 Hijriah, ya, sebelum Ibnu Taimiyah lahir. Ya. Baik. Ini kita kitab bicara tentang Asma' Sifat yang dibaca oleh ustaz-ustaz yang dituduh Wahabi, ya, yang menjadi bahan kajian dan pemahaman ustaz-ustaz yang dituduh Wahabi. Kemudian ada kitab Risalah fi Anbiya'i Ghairi Makhluq, ya, ini tulisan Hafiz Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi yang wafat 285 Hijriah. 285 Hijriah, ya, beliau lahir 198 Hijriah, wafat 285 Hijriah. Oke, okay. Berkitab Hijriah. Berikutnya Al-Masail Al-Qadiyah min kitab Riwayataini wal Awal Wajhaini, ya, Masail Usul Diyanat karangan yaitu Abil Farra, ya, Abi Ya'la, afwan, Abi Ya'la bin Muhammad Hussein Al-Farra Baghdadi Al-Hambali. Abi Ya'la, ya, ini beliau wafat pada tahun 458 Hijriah. 450 Hijriah. Ini tetap juga bataan terhadap orang-orang yang menta'wil sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini perdebatan yang terjadi terkenal sekali, al-hida atau al-haida wal-i'tibar fi radi man qala bi khalqil Quran. Ini adalah terkenal dengan yaitu Abil Hasan Al-Kinani. Al-Kinani adalah kisah yang masyhur. Beliau wafat 240 Hijriah. 240 Hijriah. Saya ulang-ulang, wafat para pengarang kitab ulama ini, ulama-ulama pengarang kitab ini supaya apa? Agar dengar oleh telinga orang-orang yang selama ini menuduh bahwa akidah orang-orang yang Wahabi diambil dari kitabnya Ibnu Taimiyah dan Muhammad Wahab. Inilah referensi akidah, ya, mereka-mereka yang dituduh oleh sebagian orang sebagai orang-orang Wahabi. Baik. An-Nadhara fil Quran Ma'abad al-Bidah. Ini karangan siapa? Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad Al-Maqdisi. Jadi Ibnu Qudamah, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ya, yang tadi sudah kita sebutkan salah satu kitabnya juga, ya. Yaitu Isbatul Ulu. Isbatul Ulu, kemudian kitabnya ini Al-Munadhara fil Quran, Hikayah Munadhara fil Quran Ma'abad al-Bidah. Karang punya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang wafat 630 Hijriah, ya. 630 Hijriah, 620 Hijriah. Ya, 620 Hijriah, afwan, 620 Hijriah. Berikutnya Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Jadi kata-kata salaf itu sudah masyhur, ya, bukan berpindah nama dari Wahabi pindah Salafiyah atau Salafiyah. Baik, karangan Abi Utsman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni, yaitu yang wafat 449 Hijriah. 449 Hijriah. Ini Risalah Fitikot Ahli Sunnah Ashabil Hadis Wala Immah. Baik. Kemudian Kitab Sifat karang Imam Daruqutni. Kitab Sifat karang Imam Ad-Daruqutni. Ya, ini beliau wafat pada tahun 385 Hijriah. 385 Hijriah. Kemudian Daruqutni juga punya kitab namanya Kitabun Nuzul. Bicara tentang hadis nuzul. Kitab Nuzul, ada dua kitab sifat dan kitab Nuzul, yaitu punya Imam Daruqutni yang wafat yaitu pada tahun 385 Hijriah. 385 Hijriah. Kemudian Abi Ismail Harawi Al-Bain fi Dalail Tauhid, kemudian ada Risalah fi Dhabi an Abi Hasan Asy'ari. Risalah fi Dhabi an Abi Hasan Asy'ari Ya Abu Qasim Abu Malik bin Isa bin Dirbas, 659 Hijriah. 659 Hijriah. Oke? Okay? Itulah beberapa kitab ya di antara kita-kita ulama yang menjadi pedoman bagi para dai-dai yang difitnah dengan tuduhan Wahabi sebagian orang. Ya, sebetulnya riwayat-riwayat akidah ulama ta'ulu itu dikumpulkan oleh Imam Zahabi. Saya tidak menyebutkan Zahabi karena Zahabi termasuk muridnya Mutamiyah. Nanti kan dituduh Wahabi itu Zahabi itu akidahnya Mutamiyah. Ini Mukhtasar Ulu di sini meriwayatkan riwayat-riwayat daripada sahabat, ayat Al-Qur'an, hadis tentang para sahabat para ulama salaf, masalah sifatul ulu. Kemudian Imam Zahabi juga punya namanya Al-Arsy, Kitabul Arsy. Di sini sama yang mirip dengan Kitabul Ulu. Di dalam kitab ini meriwayatkan riwayat daripada sahabat, ya sudah ayat Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, atau tabi'in tentang sifatul ulu dan hal-hal yang berkenaan dengan itu. Oke, okay? Tapi saya tidak menyukai tadi apa? Akan itu Wahabi adalah akidahnya Ibnu Taimiyah. Padahal kita tahu Ibnu Katsir, Zahabi, Ibnu Qayyim, ulama-ulama yang karya ilmiahnya menjadi fenomenal sekali tengah umat, ya, memfaedah besar-besar para umat, dianggap sebagai mungkin akan turut oleh sebagai apa namanya berpaham Ibnu Taimiyah. Maka saya tidak bahas juga kitab Qayyim namanya, dia punya Qasidah Dunia. Kemudian Ibnu Qayyim juga punya kitab namanya kitab Aswatul Mursalah. Kemudian juga punya kitab Istimah Juz Islami. Ini kitab khusus membahas masalah sifatul ulu. Itu diriwayatkan juga di situ tentang ayat Al-Quran, disebutkan di situ Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, perkataan para sahabat, para ulama, bahkan berdalil dengan akal, dengan fitrah, dengan binatang sekalipun disebut bagaimana datang untuk meyakini Allah itu fil ulu. Disebutkan contoh-contoh di sana dengan dalilnya. Riwayat-riwayat. Ya, namanya Istimah Juz Al-Islami. Istimah Juz Al-Islami. Ya. Baik. Istimah Juz Islamiyah ala Ghazwi Al-Mu'atilah, kalau tidak salah judulnya. Apa yang punya? Ya, saya punya kitabnya. Kelihatan di mana? Kitab tolong ambil. Itu Istimah Juz Islamiyah. Enggak ada kelihatan di situ? Sebelah. Istimah Juz Islamiyah ini nih. Tuh. Di samping-samping lagi. Tuh, apa itu? Hah? Istimah Juz Islamiyah ini kan Nuqayyim. Di atas sebelah sana enggak ada. Ya. Baik, belum ketemu ya. Tapi yang penting itu judulnya, cuma Juz Islamiyah ala Ghazwi Mu'attilah, kalau enggak salah judulnya Qasaid Mursalah, itu membantah berbagai hujah-hujah yang dijadikan argumentasi oleh Ahlul Kalam dalam mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian permisi, terima kasih banyak. Ya, kita ingin membuktikan kedustaan orang fitnah dengan fakta-fakta yang menjadi pedoman, menjadi bahan bacaan ilmu bagi para ustaz yang selama ini berjuang membenarkan akidah umat, ya, yang difitnah sebagai tuduhan. Maka kita akan berlanjut nanti, akan memperlihatkan referensi-referensi yang menjadi pedoman, menjadi bacaan, menjadi bahan kajian para ustaz-ustaz, ya, yang dicap oleh seorang sebagai ulama Wahabi atau ustaz Wahabi, ya, dalam berbagai taufik yang kemarin disebut oleh mereka. Ya, sini sudah dua taufik yang kita bahas, nah, referensi kita akidah secara umum sebelum menutamiah itu para ulama, kemudian yang khusus dengan asma sifat, karena berkenaan kemarin dia bicara dengan asma sifat tasbih, kemudian nuzul, ya, kemudian ulu, kemudian istiwa. Baik, besok-besok kita akan bicara juga tentang kita-kita menulis tentang pemanya, membahas tentang persatuan umat apa-apanya, atau kita membahas tentang bid'ah, kemudian kita membahas masalah takfir, ya, insyaallah ini akan kita lanjutkan dalam episode yang tersebut berikutnya. Jadi bagi orang-orang yang selama ini ada merasa tidak puas dengan jelasan penjelasan, silakan kontak dan temui kita ataupun berdialog dengan cara baik. Terima kasih sekali kalau seandainya Anda bisa memberikan nasihat untuk kami, ya, itu tidak merasa benar, cuman kita inilah yang menjadi pedoman kami. Jika di dalam kita terdapat kesalahan-kesalahan, mohon dijelaskan kepada kami biar kami bisa mengikuti kebenaran yang Anda jelaskan, insya Allah dengan dalil-dalil yang kuat, ya. Maka begitulah, ya, kita di dalam berdakwah saling memberikan nasihat yang baik, saling kritik yang baik, menjawab pun boleh, ya kan? Jika dituduh kita menjawab, karena begitu sudah besar sekali fitnahnya di tengah dakwah, ya, tuduhan-tuduhan seperti ini, banyak sekali korban yang berjatuhan, banyak lembaga yang ditutup, yang dimusuhi dan segala macam. Maka inilah dasarnya kami melakukan jawaban terhadap fitnah-fitnah yang menyebar di tengah masyarakat. Demikian, terima kasih banyak pemirsa dan teman-teman semua. Ya, mohon maaf saya lebih melihat ke kanan tadi, ke kameranya di depan. Terima kasih, ya. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Selamat jumpa lagi dalam episode yang akan datang. Jadi baru berapa episode? Ya, insyaallah kita akan berlanjut membahas topik-topik. Boleh para netizen memberikan usulan-usulan topik yang mau dibahas, mungkin terdengar atau mungkin bisa mendengar lagi video-video yang kemarin untuk ringkas apa jawaban-jawaban yang butuh, apa pertanyaan ataupun syubhat yang perlu kita jawab. Insyaallah kita usaha semampu ilmu kita akan kita jawab. Hak jawab untuk kita berhak untuk menjelaskan kepada umat hal seperti ini, karena ketika kita diam, dianggap sebuah fitnah dan opini-opini sebegian adalah benar adanya. Maka demikian, terima kasih banyak. Kembali kami nasihatkan para netizen, para antum-antum yang menikmati video, menonton, tidak boleh melakukan provokasi, tidak boleh melakukan kata-kata yang tidak baik, baik siapapun, ya, para ahli ilmi, baik kepada dua tokoh yang sedang kanter pandangannya atau orang-orang semisal dengan dia. Maka kita tetap tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Menghormati, menghargai sama muslim minimal, ya. Dan mereka pasti menginginkan kebenaran. Mungkin mereka belum sampai kepada mereka, belum tahu. Maka kita beritahu, karena mereka sebenarnya di awal perjumpaan kita katakan, sebelum hendaknya menyesatkan sebelum apa, konfirmasi dulu, ya, dilihat dulu apa bacaannya, karena pemahamannya ditanya dulu, ya, itu lebih baik daripada memvonis tanpa data dan yang akan menyebabkan sebuah fitnah. Demikian, terima kasih banyak, ya. Ikhwan, silakan ikuti episode-episode yang berikutnya. Jangan lupa subscribe YouTube. Semoga bisa lebih bermanfaat lagi bagi umat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kekurangan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa insyaallah, insyaallah. Hari ini kita sudah 2 episode. Dan juga tim juga agak telan kayaknya, ya. Jadi insyaallah kita akan sambung jumpa insyaallah pada episode yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.